Sampeyan seneng bojo napa mboten? Seneng oh, mati mesti pisah. Nek pengen ora pisah carane di ora ana cara liyane to piye, Bu? Kok disedakohno. Ketoke kok wis blenger ngono kae. Terus ape mbok ijolne aku? Aja sedakohno. Dielingno, genten ngelingno. Wong lanang ngelingno wong wedok ngelingno. Bu, sampean seneng ora? Misale bojo sampean ngomong ngene, Dek. Aku nek salah yo elingno. Seneng ora sampean? Padha. Bojomu yo seneng lek sampean ngomong ngono ku. Mas, Mas, Pak, apa Kak? Aku nek ora incer yo incerno. Yo timbangane mbreset kabeh koyo lara urip iki. Iki apa to sing diguyu iki? Emboh. Angger gelem genten ngelingno ya sampai tekan akhirat petuk sampai tekan swarga kumpul hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi kanthi nderekaken hormat haul Allahu yarham Syekh Nuh yang ke-77 saha para ulama, para kiai, kula panjenengan sedaya pikantuk maslahah manfaah barokah fitini wa dunya wal akhirah. Mugi-mugi dipun paringi pitulungan dening Gusti Allah saged nerusaken perjuanganipun lan nderek akhlak saha ibadahipun utamine kangge anak keturunan kita muga-muga sedaya dados pejuang-pejuang agama, dados dzurriyatan thayyibah sholih sholihah. Masalah anak niku penting. Wong ra duwe anak niku susah, nggih napa nggih? Najan sugih ning ora duwe anak nelongso bingung saking bingunge kadang-kadang nganti alate diperiksa-periksane. Mbok menawa madhepe kurang pancer apa kurang jebobok apa kurang atos kurang lincip jenengan sering kepireng dawuhe Kanjeng Nabi. Biasane diwaos ten kene acara-acara pernikahan. Tanakahu tanasalu fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Wa fi riwayatin fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. He wong, ki sing teko wong kabeh nggih. Seliramu nang padha rabi ya. Nek wis rabi nang padha duwe anak keturunan sing akeh nek iso mergo aku sok dina kiamat bakal bangga-banggaan akeh-akehan umat. Kanjeng Nabi kok dawuh he wong nang do rabiya tanakahu wong diparingi alat masa ora digunakne trimo nggo nguyah-nguyuh metu akike nek wis rabi nang terus padha duwe anak keturunan tanah salu nek saged nggadah anak niku sing kathah sampai dipesen wong lanang-lanang nek rabi kuwi usahane golek wong wadon sing walud. Walud niku tegese wong wedok sing manaan. Sampai wonten hadis niku nek dipirengke ya napa ngoten dos pundi ngoten ana wong wedok rupane welek wireng ning manaan iku luwe apik tinimbang wong wedok rupane wayu, bodine apik ning ora manaan. Kanjeng Nabi dawuh ngoten, para sahabat nggih kathah sing bingung. Lah kok dikengken pados wong wedok sing manaan. Maksude wong wedok sing manaan niku apa wong wedok sing anake wis akeh? Apa wong wedok sing kira-kira anake akeh? Terus tanda-tandane wong wedok sing manaan niku pripun? Apa nek mlaku begagah-begagah? Apa sing bokonge rondok jentit? Sing lemu apa sing kuru, sing ndek apa sing dhuwur? Dawuhe Kanjeng Nabi nek kepingin weruh wong wedok sing manaan niku delengen bulik-bulike. Yen bulike budene kok anake akeh, biasane ponakane nggih ora ado, yo manaan. Tapi nek bulike budene angel manake, biasane ponakan-ponakane ya rondo angel metune anak. Dadi para rawuh Kanjeng Nabi merintah ken gadah anak sing kathah. Lah anak akeh iku sing dimaksud akeh jumlahe napa akeh manfaate? Kok ngerti? Nek saged ya akeh jumlahe, ya akeh manfaate. Tapi umpama milih akeh jumlahe ning sithik manfaate karo sithik jumlahe ning akeh manfaate, ya luweh milih sithik jumlahe akeh manfaate tinimbang akeh jumlahe sithik manfaate. Anak niku kaya duwe. Duwe iku ana sing mek siji tok, situk tok. Neng kena nggo tuku sembarang kalir, sak lembar nilainya 1 juta US dollar. Ini kena nggo tuku ndasmu. Mau sak lembar tok, tapi kena nggo tuku sembarang barang. Ana duwe kuwi receh, pitung gombyok, tapi ra kena nggo tuku apa-apa. Anak nggih ngoten, ana anake mung setunggal. Neng ahli berjuang manfaate kathah kangge masyarakat, kangge agama, bangsa dan negara. Ono anak isak pawirang-pirang, anak neng sampai 23. Tapi mereknya L2 kabeh. Lolak lolok lepa lepo lo ngak lama. Ya kaya anakmu nunggu. Tetapi di sisi lain, kok wonten dawuh ngeten saking Kanjeng Nabi. Khairun nas ba'dal mi'ataini alhadu la ahla wala walada. Orang ngerti ya wes. Api-api e menungso 200 tahun sak badane Kanjeng Nabi iku wong sing enteng uripe. Alhadu ayil khafifu, wong sing enteng uripe, la ahla wala walada, sing ra duwe bojo, ra duwe anak. Jadi 200 tahun sak badane Kanjeng Nabi, wong sing apik niku justru malah sing uripe enteng, ora duwe bojo, ora duwe anak. Kenging napa kok ngoten? Sebab para jamaah, 200 tahun sak badane Kanjeng Nabi niku golek bojo sing iso nyenengno ati niku angel. Golek anak, duwe anak sing iso nyenengno ati niku angel. Kok meneng 200 tahun sak badane Kanjeng Nabi golek wong wedok sing akhlake api, agamane kuat niku rondo angel. Soale wong wedok modele yang ngono-ngono kuwi. 200 tahun sak badane Kanjeng Nabi kepingin gadah anak sing api-api, akhlake rondo angel. Wonten apa kok ngoten? Para rawuh ingkang dipun mulyakaken, 200 taun sak badane Kanjeng Nabi, donya niki mulai rusak meleh. Donya nate rusak parah zaman jahiliyah, kerusakan parah. Terus didandani kalih Kanjeng Nabi, akhirnya dadi api rahmatan lil alamin. Ngapik. Tapi 200 tahun sak badane Kanjeng Nabi, kerusakane donya niki mulai meleh. Peristiwa jahiliyah niku mulai meleh. Ditandai dengan dua hal yang susah dicari. Peristiwa jahiliyah mulai kerusakane donya niku ditandani barang loro sing angel golekane. Angger wis ana barang loro sing angel golekane, kuwi alamat donya mulai rusak. Pokok barang loro iki nek wis angel golekane, peristiwa jahiliyah mulai meleh, donya tambah rusak, tambah rusak, tambah rusak, tambah rusak, sampai puncaknya nanti rusak total dinten kiamat. Kok wedi ngono ketoke sampean? Napa barang loro sing angel golekane sing dadi alamat mulai rusak donya? Siji, rezeki sing halal. Loro, kanca sing kenek dipercaya. Angger golek rezeki halal wis mulai angel, donya iki mulai rusak. Golek kanca sing dipercaya kok angel, donya iki mulai rusak. Para jamaah, sampeyan aja kuwatir. Mundak mburi, mundak rezeki, golek rezeki niku tambah gampang. Tambah suwe, golek rezeki niku tambah gampang. Golek duit niku tambah gampang. Penggawean tambah akeh, nggih napa nggih? Tapi golek rezeki sing halal tambah gampang napa tambah angel? Lih, ayo to tak giring pemahamanmu. Jenengan aja terpesona nyawang rai kula. Pirengke omongan kula. Wong modele akeh sing bayangne senenge ya ndi bojo kaya kuwi. Mugi-er kok butuh nggone ket jam 12. Dilanjut mboten? Nggih. Golek rejeki niku tambah suwe, tambah gampang. Tambah gampang, tapi golek rejeki sing halal tambah suwe, tambah gampang napa tambah angel? Oke, saiki tak jelaske. Nek pados rejeki, pados penggawean, pados duit, tambah buri, tambah gampang, tambah gampang, tambah gampang, tambah gampang. Uripe wong iki tambah suwe, tambah sugih kok secara ekonomi. Biyen kepengen isok mangan sego putih, lawuh iwak pitik, kuwi yen ora dina-dina becik ora keturutan. Saiki mangan sego putih ben dina, perkara pitik urusan sampean. Biyen eneng wong lara kuwi rata-rata penyakite mergo kurang mangan. Saiki nek eneng wong lara kuwi rata-rata penyakite mergo kakehan. Mulane nasehate dokter zaman biyen karo nasehate dokter zaman saiki beda. Biyen dokter lek nuturi wong lara mesti kon mangan sing akeh. Sing doyan mangan to, mangano sing akeh. Ora enak-enak sithik ya dipaksa, panganan kuwi tamba. Mergo penyakite kurang mangan, mulane karo dokter dikongkon mangan sing akeh. Nah saiki dokter lek nuturi wong lara mboten ngoten. Engko sampe lara kaya ngene ancene apa-apa mbok lebokno kabeh. Mulane ta apa-apa aja diuntali kabeh. Ora entuk mangan iki, ora entuk mangan iki, ora entuk mangan iki, ora entuk mangan iki. Soale penyakite mergo kakean. Biyen klambine wong niku elek-elek. Malah ana sing klambi kadut barang zaman penjajah. Iso tuku klambi anyar setahun sepisan ngenteni apa? Bodho, kuwi anake wong sugih. Bodho iso tuku klambi anyar. Nek anake wong ra duwe, najan bodho ya ora iso tuku klambi anyar. Ya klambi lawas kuwi diwenter ngono. Sing guyu ketara tau menter. Sampeyan biyen sik cilik nek ditumbaske klambi karo wong tua sedengan napa klodoken? Kengeng napa kok klodoken? Ben awet. Aku ya sik menangi ngono. Ditukokne klambi niku tak nggo kluwodoken. Ya protes. Abang klambi kula klodoken wis ora apa-apa nak, engko suwe-suwe lak sedengan. Tak telateni ya sedengan tenan akhirnya. Tapi wis welik lagi sedengan. Wong biyen niku klambine sampai tambal-tambalan. Celanae mesti ana sul-sulane. Incer bokong soale bolak-balik kena sedele sepeda. Bolong-bolong. Sakniki masyaallah apik-apik pun biyen omah elek-elek. Saiki ndi ana omah elek? Yang mriki tiyang terangkil omahe apik-apik kabeh. Yakin kula sing rawuh niki omahe apik-apik kabeh. Ngono kok diamini. Amin ki nek donga sayang. Wong kula niku yakin nek jenengan iki omahe apik. Wis to apik-apik kabeh omahe wong saiki. Lah kadang-kadang jenengan kok krasa omahe elek, kuwi asline omah jenengan ora elek. Omah jenengan apik kok. Sangkingane ana tangga jenengan bangun omah luwe apik ngungkuli omah jenengan. Mulane omah jenengan malah ketok elek. Wong salah posisi ngono ae. Apik eleke omah padha karo raine wong. Wong lanang iso ketok ganteng, iso ketok elek, tergantung jejerane. Nek jejer wong elek ya ketok ganteng, lah nek jejer wong ganteng ya ketok. Mulane Bu, sampean lek pengin bojo sampean ketok ganteng, lungguh sak lungguh kon sing ati-ati. Golek rombongan elek. Ndelusup no tengah, mesti ganteng dhewe. Sampean nggo ngoten Bu. Wong wajahe wong wedok iso ayu iso elek yo karek jejerane. Jejer wong elek-elek yo ketok ayu. Tapi nek jejer wong ayu yo ketok. Mulane ibu-ibu nek pengen ketok ayu lungguh sak lungguh sing ati-ati nggih. Goleko rombongan elek. Aman nang dilusup no tengah, dene engko dijejeri wong ayu nang cepet-cepet ngalih. Anggepen kuwi coba. Golek rezeki tambah suwe tambah gampang tambah gampang tambah gampang tambah gampang. Tapi golek rezeki sing halal tambah suwe tambah angel. Kula sampean niku sering mboten sadar, mboten krasa. Kecampuran barang haram, kanggonan barang haram, tapi orang ngerti. Contoh, iki desane napa? Kartamulya. Kartamulya nggih. Contoh, ana wong Kartamulya nyolong pitik. Iki wonge teko kok. Wonge ndongsong nang isor wit. Ana wong Kartamulya iki nyolong pitik. Ya ora patek gedhe pitike rondok cilik. Terus didol. Dituku karo bakul payu 50.000. Ambek bakul didol nanggone sing duwe warung payu 70.000. Kalih sing duwe warung digorok. Akhirnya dimasak dicecel-cecel dadi 10 porsi. Sak porsi 20.000, berarti 200.000. Lagi sama nangen-nangen pitik didol payu 50.000. Duit 50.000 nanggone maling pitik sing wong ndongsong nang isor wit mang. Niki haram napa mboten? Haram napa mboten? Nah, karo bakul pitik didol nanggone sing duwe warung payu 70.000. Duit 70.000 nanggone bakul pitik niki haram napa mboten? Haram. Nah, karo bakul sing duwe warung mau didol diecel-ecel dadi 200.000. Haram. Dadi dalam sebulan terus jutaan duit haram, jutaan barang haram iso beredar nggone Kartamulya kene. Lah wong Kartamulya ora ngerti. Dadi kula sampean niku kadang-kadang mangan barang haram tapi ora ngerti. Kiai yo ngono. Dapak ora ngono. Kiai bareng yo ngono. Kadang-kadang mangan barang haram ora ngerti. Umpama nggih, umpama diundang ngaji, diundang ceramah. Lah sing ngundang kuwi wonge. Akhire sing disangokno niku duit hasil sing ora genah. Tapi kan ora ngerti. Mangkane kula matur, kula sampean niku sering mangan barang haram tapi ora. Lah saiki mangan barang haram tapi ora ngerti. Ngoten niku dosa napa mboten? Alah semangate. Ketara kakean iki. Tolong dijawab nggih. Mangan barang haram tapi ora ngerti. Ngoten niku dosa napa mboten? Seweneng kok. Mboten dosa ora ngerti. Sumpen no akhirat disuweneni malaikat. Barang-barang haram kok mbok pangan ora ngerti kok. Aku rencanaku yang ngono. Kok dilok-lokne karo malaikat. Hei Anwar Zahid, dalem malaikat. Duit-duit haram barang kok mbok tampani ya. Ora ngerti kok. Yo mboten dosa wong ora ngerti. dosa niku nek sengaja. Ora sengaja, ora ngerti nggih mboten. Dosa tunggale, tunggale sampean misale minum minuman keras tapi ora ngerti nek sing mbok minumi minuman keras. Dosa napa mboten? Mboten. Tapi yo tetep nglimbung. Matane yo pendelik-pendelik-pendelik. Dadi mangan barang haram sing ora ngerti niku mboten dosa, tapi atine tetep mendem. Apa-apa no tetep berdampak tenggene ati. Atine dadi peteng. Nek dosane mboten wong ora ngerti. Ya padha karo ngombe racun ora ngerti, ora dosa. Tapi yang gletak terus pecicil-pecicil-pecicil ngono. Lah terus piye to Bu nek wis ngene iki? Lah kula sampean iki mangan barang haram sing ora ngerti mboten dosa, tapi diapak-apakne tetep berpengaruh ten gene ati. Ati dadi peteng, atine mendem, akhire kelakuane menungso tambah rusak, tambah rusak, tambah rusak, tambah rusak, tambah rusak. Sampai tanda sing nomor loro, golek kanca sing kena dipercaya tambah angel, tambah angel, tambah angel. Allahumma sholli ala Muhammad. Golek kanca niku tambah suwe tambah gampang, tambah gampang tambah gampang, wong jumlahe menungso tambah akeh, golek kanca tambah gampang. Tapi golek kanca sing kena dipercaya tambah gampang napa tambah angel? Ya Allah Bu, wong saiki niku golek wong sing kena dipercaya tenanan, mudah angel, mudah angel, mudah angel, mudah angel. Mbak, sampean tak omongi ya. Anwar Zahid iku ngene ngene ngene ngene ngene ngene. Tapi aja kandhane wong lho ya. Iki ya sampean tok sing tak omongi, ra sampean ya tak omongi. Aja kandhane wong lho ya. Insyaallah. Lha insyaallah wong Kertamulya. Halo. Halo. Mulane dosa ngrasani niku tobaté repot. Sampai enten dawuh ngrasani sepisan. Kuwi luwih abot timbang zina ping 70. Sapa ngomong ngatuk kuwi mong. Iki nek ora tak genahke bahaya iki. Lho kok iso atuk kuwi wileh. Lah nek dosane gedhe ndi? Ya gedhe zina dosane. Lah kuwi kok luwung ngerasani sepisan soalnya ngeten wong zina niku dosa gede, tapi sekali taubatan nasuhah tobatnya diterima Allah beres urusannya rampung selesai mateni wong dosa gede, taubatan nasuhah diterima Allah beres urusan selesai. Lenek ngerasani kuwi tobatnya angel, rampungnya angel. Kok iso angel? Tak kayak contoh ana wong ngerasani aku kuwi kudung kuning karo kudung ireng. Mesing duwe karep iku kudung kuning. Mbak kudung ireng, sampean ngerti ra? Anwar Zahid iku ngene ngene ngene ngene ngene ngene. Jere kudung ireng, "Masa iya? Aku nek ora ngerti dhewe ya ora ngira ngomong ngene iki." Tapi aja kandhane wong lho ya, insyaallah. Nah, terus kudung kuning iki getun. Ngopo aku kok ngrasani wong? Wis tobat nyam Allah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wal hayyul qayyum, atubu ilaihi. Allah Gusti nyuwun ngapunten. Kula mantun ngrasani Anwar Zahid tobat Gusti, kapok kula Gusti diterima karo Gusti Allah. Berarti wis 50% tobaté. Terus mara ten kula njaluk ngapura sing dirasani kula sing dielek-elek kula. Ngapunten nggih, kula mantun ngrasani jenengan. Tak ngapura aku apian. Ora apa-apa, Mbak, niku biasa. Pancene aku figur publik ngono. Diomongke wong ngono-ngono kuwi wis kawit mbiyen. Dibuli, dilokke, difitnah, ora kaget biasa, ora apa-apa, tak ngapura. Berarti rak wis 100% to. Tobat njaluk ngapura nyang Allah, njaluk ngapura nyang sing disalahi. Apakah urusannya selesai? Dereng. Lho kok dereng wis njaluk ngapura Allah, njaluk ngapura sing disalahi? He, kudung ireng sing dijak ngrasani iki iso mandeg apa ora? Lah nek kudung ireng kuwi ra iso mandeg, kudung kuning ya entuk dosane wong sing modali ndekne. Lah misale kudung kuning saking kuwatire, terus kudung ireng diomongi, "Mbak, aku bar ngrasani Anwar Zahid mek sampean kae aja kandhake wong ya, insyaallah, insyaallah." Insyaallah kudung ireng tenanan apa ora? Ayo, wong kudu ngireng duwe kanca akrab, kudung ungu. Eh Mbak, sama tak kandani Mbak ya. Aku dikandani kudung kuning jarene Anwar Jati ku ngene. Tapi sama aja crito nang wong iki nek gak sampeyan yo gak aku tak omongi. Jare kudung ungu insyaallah. Nek kudung ungu ki iso meneng tenan to ora? Lah nek dhewe duwe kanca akrab kudung ijo. Lha iki sak kerto mulya yo akhire insyaallah kabeh. Somben no akhirat gak yo ngelumpuk. Halo. Halo. Diterusne mboten? Terusne mboten? Bapak Ibu, uang tambah akeh. Tapi golek sing apik sing kena dipercaya tambah. Mbah ora semangat ngono. Golek wong sing apik sing kena dipercaya tenanan tambah angel. Padahal wong iki asline sumber kedamaian. Dirungokno to sayang. Nggih apa wong sampean ngingeti kudu ngireng sing lokah mlaku kuwi, Pak. Kuwi anake kudu pipis kuwi. Kayak dalan wong sakmono gedene kok. Teruske mboten? Nek nyuwun diteruske dipirengke, kula mboten dangu kok niki. Nah. Uang iya ya. Uang niku asline rak sumber kedamaian to. Sampai klebu ten gene sila Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mboten kepitian yang adil dan beradab. Mboten kewedusan yang adil dan beradab, mboten kesapian yang adil dan beradab, tapi kemanusiaan yang adil dan mestine kumpul uang ini tambah seneng, petok uang ini tambah seneng. Biyen ngono, sakniki mboten. Biyen ya, ana bocah nggawa sepeda, terus ditekoki, "Le, sepedamu mbok delek endi?" Tak jagang no perapatan, no. "Mbah, ya ora apa-apa le, ana kono eneng uang aman, mergo eneng uang ini rumangsa aman." Saiki, "Nak, sepedamu mbok delek endi, Nak?" "Perapatan, Pak De." "Le, hati-hati, ana kono eneng uang." Dadi biyen eneng uang ini rumangsa aman, saiki eneng uang malah rumangsa ora. Jadi uangnya akhirnya malah medeni uang. Akeh uang sing medeni. Ya Allah. Jadi petuk uangnya malah wedi sing. Loh, enten kok sak niki ngoten niku. Enten sak bojone petuk iso girap-girap wedi ngono kan. Eneng wong wedok petuk bojone iso wedi. Enak-enak ning omahe sing lanang teko iso innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pucet, penyakit teko neh. Enten mboten ngoten. Lho ya. Ana wong lanang iso wedi karo bojone, utang dhuwit tanggane ngono kuwi nek pesen ra karo karuan, ngene iki urusanku karo awakmu lho ya. Aja nganti kandha buke Solikin. Engko lek buke Solikin ngerti bongko tenan aku. Ya Allah. Eh, sampean rungokno to. Wong saiki iki lek menurut sampean kelakuane tambah apik apa tambah elek? Sama nek ndelok berita nanggone TV, nanggone media sosial, ya Allah, mateni wong modele kaya enteng saling membunuh. Anak mateni wong tua mateni anak, suami membunuh istri membunuh suami. Winginane enten lanang wedok sak bojone bengi turu bareng. Bareng parek esuke sing lanang berok-berok jerit-jerit ra karo-karuan. Perkarane apa? Barange diiris karo sing wedok. Nanti cekal cek nanti silet tok. Ya prutul Bu. Modele mek ngono nang katik barang gawan pisan. Ya dadi saiki eneng wong wedok wani ngetok barange sing lanang. Lha iki nek diterus-terusno lak ora eneng wong lanang sing wani turu jejer wong wedok. Ya wani turu jejer tapi syaratnya kudu katokan wesi. Kaya pesen nang gone tukang las. Mangkane saiki iya mangkane saiki ayo usaha dadi wong sing tambah apik tambah apik tambah apik tambah apik wis terutama anak-anak ibu lha piye supaya apik wis ayo ngene ae nglakoni ibadah sak isone kula mboten kakehan dalil lho sampean rungokno sak isone lho ya mboten sak karepe engko nang salah paham alah jiran warjae ibadah kon sak karepe Mboten sak karepe, sak isone. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Niku maksudnya sak isane. Iso mopo? Nah, dalam bahasa Indonesia semampunya, bukan semaunya. Mbok ngerti mbok ora ngene iki. Wong kene iki ayu-ayu tapi ono modele. Ngertos nggih? Oh ya wis. Semampunya bukan semaunya. Wis sak isone iku ngeten, isomu apa? Bapak-bapak, lek sampean iso ngaji, tau mondok, tau riyadhah nanggone pesantren, riyadhah niku tirakat. Ngurangi mangan, ngurangi ngombe, ngurangi turu, riyadhah niku rialat, tirakat. Sampean menguasai banyak disiplin ilmu, yo nahwu, shorof, usul fikih, musalah hadis, mantek, balaghah, asbabul nuzul yo ngerti, sababul wurud yo ngerti, dadi yo kiai. Nam ngomong santri, bimbing masyarakat. Tapi nek ra iso ngaji, yo aja dadi kiai, bingungne wong akeh. Ora iso ngaji kok dadi kiai, bingungno wong. Lah terus piye? Ra kudu dadi kiai sampean. Ngrewangi kiai, ndukung kiai, bantu kiai. Wis oleh ganjaran padha karo dadi kiai. Man jahaza faqad ghoza. Sapa wonge sing mbandani wong budal perang, najan dekne ora melu budal perang, kuwi entuk ganjaran padha karo ganjarane sing budal perang. Sapa wonge nyangoni wong sing budal perang, najan dekne ra melok perang, tok ganjaran padha karo ganjaran sing budal perang. Sapa wonge nyangoni kiai iki rasa keplok ra penting. Najan dekne ora kiai iki yo entuk ganjaran padha karo ganjarane dadi dukung perjuangannya para kiai. Aja malah mbok rasani kiai iki yo menungso, mesti ana klirune, ana khilafe, ana salahe. Wong kiai yo dudu malaikat kok. Dadi ana salahe yo lumrah. Pancene wong kiai salah sithik wis ketok gedhe. Ngono kok jombok ilok-ilok. Lek sampean ngelok-eloke berarti sampean rumangsa luwe HP. Ngono lho. Halo. Nek sampean iso mulang, ya monggo. Mulang kuwi ibadahmu nanti lakoni, mulang yang TPK, yang madrasah diniyah. Lah nek ora iso mulang, ya aja mulang. Ora iso mulang kok mulang. Muridnya enggak koplak kabeh. Apa sing diomongno Bu Guru? Muridnya mikir ora tekan akhire ndase mbeluk bul. Ya sampean bandani wong sing mulang, dukung wong sing mulang. Niku untuk ganjaran padha karo ganjarane. Diterusne mboten? Terusne mboten? Nek njaluk diterusne rungokne. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampean rungokne. Sing duwe keahlian ten gene organisasi, nggih monggo. Damel organisasi kemasyarakatan sing manfaat kanggo wong akeh. Apa dadi ketua, apa dadi anggota. Padha pentinge. Ora usah rebutan dadi ketua. Kadang ana kok aku gelem melok tapi aku kudu dadi ketua. Nek gak dadi ketua aku ya emoh. Ora usah ngono. Padha pentinge kok ketua penting, anggota ya penting. Sing penting rukun. Anggota kabeh ora eneng ketuane, bingung ya ora mlaku. Apa maneh ketua tok ora duwe anggota. Kuwi sampel jenenge. Wong saiki modele lak ngono to. Ngapunten, ngapunten, kabeh pengen dadi kepala, pengen dadi kepala. Pancen awake menungso iki kaya-kaya sing paling penting lak kepala. Nggih mboten? Kaya-kaya. Tapi bayangno umpama ndas tok ora ana liyane. Atek keleleran nang dhuwur meja. Glimbang-glimbung kaya semangka. Tambah medeni wong. Sing dianggap remeh ya sikil, sampai aneh ngomongan, aku mau nek trimo nggo sikil-sikilan. Lah sikil ya aja mbok remehno, ana wong lanang terpesona karo wong wedok ora perkara raine. Sikile. Aku nek ndelok raine ya biasa. Bareng ketok sikile ra kuat kok aku. Dadi masih sikile mbah ketok sikil gajah mbah apa ngono. Ora kuat. Allahumma shalli ala Muhammad. Eh, tak terusno. Mas-mas sing suarane enak, azano. Suaramu enak, Mas. Azan. Sing krungu ku ben trenyuh, terpanggil kepingin moro. Mumpancen zaman Kanjeng Nabi mawon, sahabat-sahabat sing ditugasi azan yo diseleksi, sing suarane penak nyaring syahdu. Suaramu ra penak, aja azan, ngerusak kuping. Ya liyane kowe ra kudu azan, kowe mbok ngresiki telek cecek apa nyapu apa ngisi kolam, iki padha wae. Wong suara jebrak ora penak blas nang. Kudu azan sampai royoan mik. Mike masjid iki godot-godotan. Ya moler dawa. Mbok ngrumangsani nek suaramu ora penak. Sing suarane penak lho benten to Bu, jenengan kepireng azan. Suarane penak karo ora penak, rasane padha napa beda? Beda. Anten nang ora penak iki kriyono kuping. Sing penak-penak kuwi, terutama subuh. Kuwi nang setat dimulai teko tarhim. Sing nom-nom kuwi lho. Assalatu wassalamu alaik. Ya imamal mujahidin. Kayak Masjid Kertamulya lek tarhim ra puenak ngoten to nggih? Nggih, nggih percaya wong radio. Ora penak piye wong. Wong sing diputer kuwi radio. Assalatu wassalamu alaik. Radio. Ya nasirul huda. Bareng tekan azan ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Mentolong jongkrok no. Sampean ngaji nanti maksudku ini ra melok nyangoni rasah cerewet, ra melok nyangoni rewel. Kowe to rungokne sampean ngaji nang ngaji saisone arep ngaji nang pondok wis akeh kesibukan. Nek ene pengajian model ngene iki melok. Pengajian mangkat, pengajian mangkat, pengajian mangkat. Pokoke ngaji, ngono lho. Ora paham sing disampaikno karo kiyaine, ra apa-apa. Wis pokoke wae wong guyu, melok guyu. Ampun esbar lak gak takon, apa mung sing diguyu. Le, wong ngaji niku kaya tanduran. Tandurane pokoke manut dicepno. Angger dicepno kok manut. Engko ambek Gusti Allah ditukulno godhong, ditukulno kembang, ditukulno buah, mergo manut dicepno. Ah, wong Kertamulya kok manut dicepno ana pengajian ngene iki. Engko ambek Gusti Allah ya ditukulno ilmu manfaat. Niku jenenge godhong, ditukulno rezekine barokah. Niku kembang, ditukulno uripe slamet donya akhirat. Niku buah jenenge. Lah saiki ana tanduran dicepno kok ora gelem manut. Kuwi kemungkinane nek ora garing mesti bosok. Wis to tanduran apa wae dicepno kok gak manut. Nek gak garing ya bosok. Ha wong Kertamulya dicepno ana pengajian ngene iki kok gak manut. Ora ndukung pengajian, ora gelem melok ngaji. Iki nek gak garing mesti bosok. Walaupun wonge sugih. Omahmu lantai tiga, mobilnya mewah, jejer-jejer, tanahnya searat-arat. Tapi ran dukung pengajian, ran dukung acara kaya ngene iki, ra tau melok ngaji, selidi kono lak bosok. Bosok-bosok. Mulane ibu-ibu, lek ana tangga jenengan, wonge sugih ra karuan, tapi ran dukung pengajian, ra tau ngaji. Ra usah meri sampean, ra perlu iri. Liwat nang ngarepe omahe tenang ae, ambek mlengos, bosok. Bosok. Le, ngapunten yo. Le ono dikir, ono istighosah, solawatan, rungokno to. Lek ana zikir, majelis zikir ana isi gosa, sampean nderek. Ora ngerti artine ra apa-apa. Pokoke melok. Rungokno to. Apa to iki? Caper. Aku ngadeg ndekne melok ngadeg. Aku ngerti ben klebu syutingan to. Taman gak melok ngadeg pisan. Ana majelis zikir, ana isi gosa, nderek. Ra ngerti artine rapopo, pokoke melok. Kok sampean sing mimpin nek kadang-kadang ra ngerti artine. Rapopo, pokoke sampean mantep yakin lek sing dilakoni apik bener lakoni. Eneng sing ngomongne apa kuwi bid'ah, apa kuwi syirik, ra usah dirungokke. Sing ngomong ngono kuwi jelas mopine kurang adoh. Pokoke sampean melu, ra ngerti rapopo. Gelem dikir mesti barokah. Tur apa sing sampean dikiri sampean karepne mesti ketekan. Dikir iki maknane rak sebutan. Dikir iki sebutan. Dikir nyebut. Sampean gelem nyebut apa sing sampean sebut engko ketekan. Najan sampean ora ngerti, najan ora ngerti. Padha karo misale ya, sampean mlebu restoran, terus diduki daftar menu, sedia makanan iki. Alah iki kok ngelingkap tenan iki. Lah angine banter ya. Gek ora nganggo rangkepan kok. Sing seneng ya sing nang isor kene iki. Wes lungguh wae. Sampean diaturi daftar menu niku lho, sedia makanan iki, terus sedia minuman iki. Ana jenis minuman sing sampean ora ngerti babar pisan. Kayak tulisannya ngene es mega mendung. Kan bingung tok ki opo ki es mega mendung ra ngerti blas. Ayo jajal, sampeyan gelem nyebut nanggone pelayane. Mbak, es mega mendung. Nyebut tok zikir wis jene. Enten ana 5 menit kok lak teko barange. Padahal sampean ora ngerti. Mekaten ugi ketika sampean zikir, sampean yang maca Asmaul Husna misalnya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin. Orang ngerti artine, rapopo sampean ra ngerti wong sampean wis zikir, sampean wis nyebut, pasti yang terbaik untuk dirimu akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lho ngono. Aja nganggep sepele, zikir iki kekuatan. Sebutan iki kekuatane zikir sampean nek ora percaya. Kertas bahasa Inggrisnya the deluang. Deluang ki ya deluang to. Ya wis ning kertas ngono kuwi biasane nggo apa? Nggo buntel lombok karo cah cilik-cilik nggo layangan, kertas. Tapi nek kertas iki ana zikire, ana sebutane, neng ngene unine Rp100.000. Mbak ana kertas iki sakti. Jane arep ora nyoblos malah gelem nyoblos. Halo. Wong wedok nyaprut betutut iki. Mlaku sringkut, clintut, clintut, sentiet, sledot. Ngono iku kena kertas sing ana sebutane Rp100.000. Iso pepleh waras. Mergono sebutane Kain gombal lho gombal kain ya sing gombal klimbrak-klimbruk ning tapi kok ana sebutane dibeberno pinggir dalan terus ana sebutane hadirilah pengajian umum dalam rangka haul yang akan dihadiri oleh sapa ngono kok pengajian bersama sapa ngono kok. Lha kuwi mung sebutan ngono tok karo eneng fotone mbah sapa ngono. Kuwi mbak no trimo kain iso nekane wong semene akeh. Mergo ana sebutane. Mulane sing mantep sampean dzikir, selawatan terus. Lek ana majelis selawat nderek ra paham artine, ra masalah, ra popo, kabeh selawat apik. Zaman rapah martine rapopo terus melu solawatan mesti untuk syafaati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engko sampean langsung maca solawati kadang-kadang ra ngerti artine. ya untuk gaya itu mbek merem-merem raqat aina ya syauqan artinya apa mas mbuh wani tayyibat zarfat ishqat maknane apa bro karo karo fa ataitu ila habibi fahda ya qalbu wa rifqan shalli ala muhammad maknane apa gak eruh rapopo terus nih wis ngene iki ana sing elak penak jis suarane ini ora penak ya ora laris lambemu langsung marake laris ya mergo penake kuwi kok lah terus tau terus pokoknya urip kan karo ngenteni mati tuh jenengan pun sering pireng dawuhe Malaikat Jibril tenggene Kanjeng Nabi niki lebu hadis. Tungokno to, Kang. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Wa amal ma syi'ta fa innaka madziyun bih. Diterangne apa tak tinggal mulai? Ya, sik ana waktu. Jam-jamku dhewe. Eh, uripo sakarepmu, wes, arep urip model piye, sakarepmu, tapi ngerti nono, awakmu mesti bakal mati. Seneng ono opo wae, sopo wae, sakarepmu, leh seneng, tapi ngerti nono, awakmu bakal pisah karo opo wae, sopo wae, sing mbok senengi. Lakonono opo wae, sakarepmu. Tapi ngerti nono apa wae sing mbok lakoni awakmu bakal entuk balesane. Eh telu iki ayo di angen-angen delok nang wis. Kok ora wis arepno kene 40 taun po? Eh uripo sak karepmu model piye? Tapi ngerti nono awakmu mesti bakal mati. Wong urip mesti bakal nyaut, wong urip mesti bakal iso urip mesti iso sanggup urip kudu sanggup wani urip kudu wani siap urip kudu siap gelem urip kudu gelem nek ra gelem mati aja urip nek ra gelem urip nang mati yo wani urip kok wedi mati tunggale wani mangan wedi ngising aku lan sampean iki wis kadung urip kudu siap-siap mati mboten usah wedi mati tiwas wedi nek wis wayahe yo tetep lah nek wedi wae piye gampang urip ki telaten ana aja kuwatir engko suwe-suwe lak heeh sedaya sing rawuh teng mriki badhe mati sing dadi pejabat yo arep mati sing dadi rakyat yo arep mati sing sugih arep mati sing melarat yo arep he rungokne sampean kabeh arep mati aku yo arep mbuh sapa sing dhisik iki sing ora jelas mungkin aku karo sampean matine dhisik sampean utawa mungkin dhisik aku. Tapi lek ditontok ditingali praupane kaya-kaya dhisik sampean. Sing jelas kabeh harap mati. Lah sakniki, woi. Najan kabeh wong urip mesti bakal mati, tapi niki wonten resep supaya ora mati-mati. Ayo sampean umpama iso milih, milih mati apa milih ra mati-mati? Dijawab to kok umpama dikei pilihan sampean milih ndi mati apa ra mati-mati ra mati-mati terus ape apa sampean ora mati-mati nu eh ngapunten dipirengne niki wonten resep supaya ra mati-mati ana resepe ana senajan wis mati tapi hakikate kaya ra mati-mati kaya urip ngelakoni amal neng tuk ganjaran. Nomor siji berjuang. Wong sing ahli berjuang senajan wis mati ketoke tapi hakikate padha karo isih urip ngelakoni amal berjuang entuk ganjaran terus. Wis contoh sing paling gampang donya mawon. Presiden pertama Republik Indonesia sinten? Bung Karno. Niku nak wis mati to. Wis suwe wis gek nane matine kok. Bung Karno niku wis mati. tapi sampai saiki sik dibahas perjuangane, sik dikenang jasa-jasane. Dadi koyo-koyo isih urip berjuang ngelakoni amal oleh ganjaran. Halo. Halo. Dadi wis mati tapi rungokno to. Ketoke wis mati tapi sejatine isih. Ketoke wis mati tapi koyoke isih urip. Seje karo sampeyan, ketoke isih urip tapi koyoke wis. Nek Bung Karno iki ketoke wis mati tapi kaya-kaya isih. Lah nek sampeyan kan ketoke isih urip tapi kaya-kaya wis. Lah Bung Karno kuwi wis mati tapi isih dibahas wong terus. Lah sampean sik urip kok ora enek sing bahas. Dadi eneng ya wong wis mati tapi isih dibahas. Eneng wong sik urip tapi ra eneng sing kaya sampeyan. Lho, saking hebate Bung Karno lho sampai saiki fotone didol lho Pak Yu. Fotone didol ning Pak Yu. Ayo jajal bojomu. Lho pengen praktek ya ora apa-apa to. Engko tekan omah bojomu nang fotone, gwedheke, sesuk gono pasar dolen, ora suwe payune. Suwe payune kok. Wong liwate kadang ketok mesem. Wis apa ngono dapurane kok mentolo ngedol. Wes, iki ora usah tak dawak-dawake, engko sampean ndak kepikiran perkara sedih mikir fotone ra payu didol. Iki ana sing ayo perlu diangen-angen dawuhe Allah teng ngene surat Yasin. Kabeh niku lho apal wis. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Gusti Allah sing nguripne wong-wong mati lan bakal mbales amal-amale. Mboten amale mawon, wa atharahum lan tinggalan-tinggalane. Najan wis mati kok sik duwe tinggalan padha karo urip nglakoni amal entuk ganjaran, entuk balesan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kersane gak kakean omong. Misale no lingkungan sampean durung ana jamaah tahlil. Terus sampean gawe jamaah tahlil. Sampean ngedekno jamaah tahlil. Akhirnya sampean mati, jamaah tahlil kok sik urip. Lho, sampean nampa ganjaran, tau terus nampa ganjaran. Mergo kuwi tinggalane sampean. Paham mboten? No lingkungan sampean urung ana jamaah istighosah. Terus sampean ngedekno gawe jamaah istighosah. Mbok dadi ketua, mbok dadi anggota. Akhirnya sampean mati, jamaah istighosah kok sik urip isih mlaku, sampean terus oleh kiriman ganjaran. Mergo kuwi tinggalan sampean. Woi, no desa sampean urung ana pondok, terus sampean melok berpartisipasi bangun pondok pesantren. Akhirnya sampean mati, pondok pesantren isih urip, isih jalan. Sampean terus untuk kiriman ganjaran, mergo kuwi tinggalan sampean. Halo. Halo. Bapak-bapak, no lingkungan sampean urung ana jamaah remi. Terus sampean ngedekno jamaah remi, mbok dadi ketua, mbok sekretaris, mbok bendahara, mbok seksi perlengkapan, bagian gelar kloso. Sampean mati, jamaah remi kok sik urip. Sampean nang kuburan yo dikucut ambek malaikat. Kawoplek keplekno ambek malaikat. Mergo kuwi tinggalan sampean. Paham mboten? Paham mboten? Dilanjut. Nomor loro. Resep supaya ora mati-mati. Duwe anak turun sing apik-apik. Gadah anak turun sing apik-apik. Bu. Bu. Dilanjut mboten? Jenengan nak sering pireng. Khairun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Ya Allah, ngapunten. Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Aku iso keliru gugup nyawang kae apa kae. Kae le. Lawangmu sing miyak-miyak. Wa syarrun nas ya timbangannya timpet hati anyang-anyangan. Mantola umruhu wasa'a amaluhu. Wis to ngingeti aku kok. Apik-apike menungso kuwi wong sing dawa umure tur bagus amale. Elek-eleke menungso kuwi sing dawa umure tur elek amale. Tabaleni. Saapik-apike menungso kuwi wong sing dawa umure bagus amale. Mangkane wong Kertomulyo rata-rata ndonga muga-muga diparingi panjang umur. Saman pengen panjang umur mboten? Umpama keturutan tenan ngono rencana sampean piro? 200-an? Kirang? 300-an? Lah umpama dikai umur sampe 380 tahun rencanamu apa? Ayo tuh sayang ngomong kok. Pengen panjang umur mboten? 200-an kirang? Iso. Sampean pengen umur piro wae? Iso. Syarate durung kiamat. Syarate durung kiamat, sampean pengen di umur piro wae? Iso. Sak dawa-dawane umur iso. Wong Kanjeng Nabi dawuh, umur sing paling dawa niku wong sing ahli ibadah. Najan wonge wis mati, ibadahe diterusne anak putune. Paham? Paham? Anakmu kuwi awakmu sing nomor loro. Putumu kuwi awakmu sing nomor telu. Buyutmu kuwi awakmu sing nomor papat. Canggahmu kuwi awakmu sing nomor. Mulane amale anakmu dadi amalmu. Mbora dirungokno kok. Amalul walad, amalul walid, amale anak kuwi ya dadi amale wong tuwa. Nek anakmu api-api, sampean najan wis mati, nampa ganjaran amal sing dilakoni anak-anakmu. Tapi lek anakmu elek-elek, sampean najan wis mati ya nampa dosa teko maksiat sing dilakoni anak-anakmu. Paham mboten? Mulane sakno akhirat ya akeh wong tua sing kaget dituntun karo malaikat diduduhno ganjaran. Kewaget. Akhirnya takon ten gini malaikat. Hei malaikat, malaikat. Malaikat, malaikat. Hei malaikat, malaikat. Ya takon ngene malaikat. Hei malaikat, malaikat. Niki ganjarane sinten malaikat niki? Kok enten ganjaran haji kaya ngene iki? Hei, ganjaranmu Mas. Lah kula dereng nate haji kok untuk ganjaran haji. Iya, awakmu durung haji. Anakmu ibadah haji. Jadi anakmu ibadah haji, awakmu untuk ganjaran haji. Ngoten malaikat ge. Iya. Eh malaikat, malaikat, eh malaikat. Lah niki kok enten ganjaran bangun masjid niki ganjaran sinten? Ganjaranmu. Nah kula pian mboten nate bangun masjid, anakmu. Eneng pembangunan masjid nyumbangi paling akeh. Jadi anak kula sing ngamal kula angsal ganjaran ge malaikat. Iya. Eh malaikat, malaikat, eh malaikat. Lah niki ganjaran sinten malaikat? Kok enten ganjaran maca Quran ngeten niki? Ganjaranmu yu, ganjaranmu. Lah kula pian maca Qurane mboten nate kok apal kula mek kulhu karo wal asri. Lah kok angsal ganjaran maca Quran sakmenten kathahe? Iya, awakmu gak iso maca Quran, tapi anakmu apal Quran. Biyen anakmu mbok pondokno nggone Anwar Zahid kae lho. Anakmu neng kono dididik ngapal neng Quran, anakmu apal Quran, awakmu entuk ganjaran. Ya Allah, saweneng. Eh, malaikat, malaikat. Lah niki ganjarane sinten malaikat? Kok enten ganjaran sedekah sak menten kathahe? Ganjaranmu yu. Lah kapan? Biyen ono hol kae. Awakmu lak nyumbang. Lah kula nyumbange mek 5000 kok. Dadi sak menten kathahe. Le, no kene iki mekar yu. Dadi 5000 ku dadi sakmene akeh. Ya Allah, 5000 dados menten katai malaikat. Iya, malaikat, malaikat ngerti ngono mbiyen lak tak akehi lek ku nyumbang. Jere malaikat, "Oh, dapuramu. Wong mbiyen nyumbang 5000 wis meruntus." Malaikat, malaikat, eh malaikat, malaikat. Lah niki ganjarane sinten malaikat? Kok wonten ganjaran tahajud koyo ngenten indah mewah agung lho. Ganjaranmu yu. Lah kula mboten nate tahajud tok. Kula nek bengi yo nglilir tapi nguyoh tok. Buku catetan yo angger bengi yo piece of the tour. Piece of the jazz. Lah kula mboten nate tahajud iki malaikat. Nek bengi kula tangi nggih nglilir tapi yo nguyoh tok bar nguyoh turu meneh. Kok enten ganjaran tahajud? Yo ngono kuwi pancen wis kelakuanmu. Nguyah-nguyoh, nguyah-nguyoh. Tapi anakmu ahli tahajud. Ya luwung kok. Nguyah-nguyuh oleh ganjaran tahajud. Iki nek gak wong Kertamulya sing anake pinter-pinter. Lah malaikat, malaikat. Hei malaikat. Lah dosa kula ten pundi malaikat? Kula biyen cangkem kula bujat. Angger neng wong tak lokne, ana wong sugih slametan berkate gepeng ya tak lokno. Eneng anake tangga wedok digoncengno lanangan ya tak lokno. Lah niku dosa-dosa kula niku ten pundi malaikat? Jadi malaikat, dosamu wis entek. Lah kok saged entek? Anakmu sing sergap istighfar njalukno ngapura dosa-dosamu, sing ngresiki dosa-dosamu yo anak-anakmu. Masya Allah, seweneng uang dengan dikentekan dosa. Seweneng cerita tanggane, Mbak, aku saiki wis kentekan, Mbak. Lha kok iso kentekan to, Dik? Ha ya bocah-bocah kuwi sing ngentekno dosaku. Sawen. Kuwi nek anake api ya Allah. Malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat. Lah niki dosane sinten malaikat kok enten dosa nyolong pitik? Dosamu, Kang. Lah kula mboten nate nyolong pitik. Le anakmu dadi garangan. Sing ngentekno pitik sakerta mulya iki anakmu. Lho, lah anak kula sing nyolong kula ngeten nggih gangsal dosa. Ya iya. Jere malaikat ngono. Lho, berarti benjing kula lak disiksa malaikat. Ya iya. Lak luwara malaikat. Dimpet. Ya Allah. Wis. Piye maksudnya kok ora oleh wis. Nek kurang yang ngundang kok dhewe kok ya. Nomor loro. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Seneng apa wae sapa wae. Sapa wae apa wae seneng ana tapi mesti awakmu bakal pisah. Mbok. Mbok. Seneng bojo seneng mati mesti pisah. Seneng anak seneng mati mesti banter itu sayang, seneng duit, seneng oh, mati mesti. Nah sama nek pengen ora pisah-pisah, ono resep e, guys pokoknya resep tok iki sini. Piye supaya resep gak pisah-pisah. Wih, wih, sama seneng duit napa boten? Seneng oh, mati pisah, nek pengen ora pisah, resep e di sodakohno. Duit sing saman sodakohno, wis sampai tekan akhirat. Resmi dadi wae sampeyan ganjarane terus mengalir mboten tentek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donyamu, bondomu, duitmu ya ana telu. Mbok ra dirungokno kok. Donyamu, bondomu, duitmu kuwi ana telu. Wekmu, wekmu dudu wekmu. Sing wekmu siji, sing mbok nggo, mbok pangan. Mlebu weteng resmi wae sampean. Wis resmi wae sampean. Nek wis mlebu meteng ora ana sing ganggu gugat. Apa maneh wis metu. Tambah aman. Maling ketoke nyungir-nyungir kok. Kowe sapa coklat no prapatan. Ndering-ndering malinge. Nomor loro, sing mbok sedakohno. Resmi wae sampean tekan akhirat tumpuk-tumpuk ganjarane rantek-entek. Nah nomor telu, sing mbok rawati kuwi urung karuan kowe sampean. Donya sing mbok simpen, mbok rawat, mbok rumat, mbok tumpuk, mbok tabung, urung karuan kowe sampean. Kadang numpuk nang gone bank ratusan juta, kuwi wae dokter. Enggak iso wae dokter, lha kowe kena kanker payudara kiwa tengen. Tabunganmu 270 juta, operasine entek 350 juta. Kowe berarti nyimpen duit dokter. Jadi tak baleni, tak baleni. Seneng duit, seneng oh, mati mesti pisah. Nek pengen ora pisah, carane di kurang semangat. Seneng duit, seneng donya, seneng oh, mati mesti pisah. Nek pengen ora pisah, carane di bu, sampean seneng bojo napa mboten? Seneng oh, mati mesti pisah. Nek pengen ora pisah, carane di ora ana cara liyane to piye, Bu? Kok disedakohno? Ketoke kok wis blenger ngono kae. Terus ape mbok ijolne aku? Yo golek cara liyane to, Bu, kok disedakohno. Carane di aja sedakohno. Dielingno. Genten ngelingno